Selamat tinggal show jantung hati Amata. Si yo ale beta minta jang ale menangis. Mari beta bisi sedikit, jangan susah hati. Sio matahari sudah mau masuk, sadiki lai beta supigi, beta berjanji pasti balik kembali. Jangan lupa katong pun janji, sabarlah menanti. Sumpah yang akan beta berhasil dan cepat kembali. Kapal sustom per tiga kali, ambil lingso yang beta kasih. Selamat tinggal syu jantung hati amatku. Kapal su lepas tali, mundurkan muri, kita pergi ale sendiri. Janji pasti kembali, asalkan ale mama menanti. Selamat tinggal sejantung Amata. Sumpah yang akan beta berhasil dan cepat kembali. Kapal sustop per tiga kali, ambil lingso yang beta kasih. Selamat tinggal pergi ale sendiri, sedih di hati. Sio beta janji pasti kembali, asalkan ale mama menanti. Selamat tinggal through.